Sebelah kanan apa lagunya? Hah? Sawangan. Oke, nanti ada disketnya. Sabar ya. Yang penting gak oleh kontok-kontokan. Yuk mas, next song.